Mungkin nggak wali itu ekspresinya atau wujudnya itu gelandangan misalnya di pasar gitu. Bisa. Mungkin bisa, seorang ya. Tukang becak itu. Mungkin. Dukun. Mungkin saja. Itu ya. Jadi ya, ada ya. Banyak sekali saya mendengar sejak saya kecil ya, ya. Apa namanya perilaku-perilaku yang sebenarnya indikatif terhadap kewalian karena ada sejumlah keistimewaan di balik perilaku dan ekspresi ya. Atau ekspresi budayanya itu. Ya. Jadi ya, ya. Kalau wali mastur itu berarti wali yang ditabiri. Kasih Allah yang ditabiri. Ditabiri. Nah, ya, ya. Tabirnya itu bisa pada apa pada peta budaya, peta sosial, bisa pada mata manusia, betul. Bisa pada ilmu dan pengetahuan manusia. Tapi kan ada wali yang oleh Allah disembunyikan, gampangnya betul, gitu ya. Betul, iya. Berarti presiden kita itu wali mastur, Pak. Iya. Karena selama beliau dulu di diangkat dipilih-pilih jadi presiden itu kan sebutannya kan Satrio Piningit. Betul. Satrio Piningit itu artinya mastur. Mastur, bahasa Arabnya mastur. Bahasa Arab mastur itu Piningit. Tapi kalau Pinilih Mukhtar. Mukhtar. Satrio Pinilih itu Mukhtar. Nah, ini kan Satrio Piningit. Saya lihat sendiri kok baliho-baliho. Iya, di mana-mana ya, di jalan-jalan. Jadi beliau itu wali mastur berarti. Wali mastur. Wali mastur. Iya, iya. Satrio itu kan anu Pak, satrio itu kan tidak sekedar manusia, tidak sekedar seseorang. Dia adalah manusia dengan watak tertentu, dengan keunggulan kepribadian tertentu, dengan keistimewaan tertentu kan itu. Maka ya. Kira-kira meskipun tidak persis satrio berarti wali, tetapi saya kira kualitatifnya itu wali. Menuju wali kan begitu. Betul. Nah, jadi ya. Kita juga bergembira karena ya. Punya pemimpin nasional yang ternyata wali mastur. Wali mastur, iya iya. Pak Muzamil, kemasturan atau ketersembunyian atau kepiningitan wali ini tanda-tandanya sepanjang Pak Muzamil melihat apa aja? Ya gini, jadi kan biasanya wali itu ada yang tampak gitu ya. Jadi tampak dengan berbagai apa? Sesuatu yang dilihat oleh orang banyak dengan karomah-karomahnya gitu ya, sehingga orang melihat, atau tampak dengan ibadahnya atau tampak dengan apa ya, sesuatu yang tidak bisa dilihat orang itu tampak. Nah, tapi kalau Piningit kan seperti biasa. Sehingga sampai orang enggak menyangka kalau dia wali karena seperti umumnya orang. Itu di situ kemasturannya itu. Nah, bahkan mungkin orang justru menyangka yang sebaliknya bisa. Menyangka yang sebaliknya. Pak Muzamil, apakah seorang wali itu bisa ditandai oleh pakaiannya? Tidak bisa. Enggak. Ya. Apakah ditandai oleh status sosialnya? Juga tidak. Apakah seorang wali itu harus kiai? Tidak. Tapi kan mungkin saja. Mungkin saja. Ya, mungkin ya. Wali adalah kiai meskipun belum tentu wali adalah kiai. Sebagaimana betul. Kiai juga mungkin wali, mungkin juga bukan, betul. Mungkin juga bukan kan begitu Pak. Betul, nah, ya. Nah sekarang Pak Muzamil mengatakan bahwa wali itu salah satu ekspresi atau tanda-tanda kewaliannya itu karomah. Karomah. Kalau ya. Nabi mukjizat. Mukjizat. Gitu ya. Iya. Kalau manusia ya fadilah biasa. Iya. Gitu ya. Ma'unah. Ma'unah ya. Iya. Wali yang dapat legitimasi langsung dari Nabi itu kan hanya satu. Uwais Al-Qarni itu. Uwais ya. Uwais Al-Qarni itu. Yang mengangkat ibunya dari gunung naik haji. Naik haji. Mekah itu ya. Iya. Itu dilegitimasi ya. Dikasih SK oleh Rasulullah. Rasulullah, iya ya. Dan enggak pernah ketemu Rasulullah Uwais Al-Qarni. Enggak pernah ketemu. Enggak pernah ketemu Rasulullah. Secara fisik. Secara fisik gak pernah ketemu gitu ya. Jadi Rasulullah itu memang pengetahuan batinnya luar biasa ya. Iya, iya. Ya oleh karena itu soal wali ini kita tetap harus saling rendah hati satu sama lain. Betul. Misalnya sekarang kalau ditanya Helmi wali apa bukan? Mending saya optimis iya. Iya. Gitu iya, ya. Iya. Mending saya optimis iya daripada iya. Tidak. Iya. Sebab kalau saya bilang tidak iya, kalau tidak kalau iya. Nah. Iya toh? Kan malah. Tapi kalau iya kalau iya kalau tidak kan masih lumayan. Malah, kan lumayan. Karena dia saya menganggap dia wali, maka saya lebih menghormati dia, lebih santun ya, ke ya. Dia, lebih rendah hati kepada dia dan ya. Seterusnya kan masih betul. Mending daripada betul. Saya mengejek, daripada saya apakah wali, apa habib, apa apapun daripada saya mengejek kan mending saya percaya aja. Betul. Betul. Karena dengan saya percaya ya. Itu saya optimis saya akan ya. Berbuat lebih baik kepada dia kan. Betul, betul. Itu ya. Semua yang kita bicarakan ini kan kita bukan mau mengkritik, kita ini mau bergembira, mau bersyukur, mau optimis, mau mencari landasan untuk berbuat lebih baik, lebih lembut, lebih maslahat, lebih menjahterakan semua orang kan begitu kan. Yeah.